Hidungnya siapa punya sih? Hidung saya apa yang punya? Itu mata siapa? Mata saya apa yang punya? Itu mulut siapa sih? Mulut juga apa yang punya? Ini bibir siapa sih? Udah tentu apa yang punya? Adik jadi yang jadi batangnya seisi dunia seolah kita yang punya adik layang-layang abang yang jadi benangnya layang-layang putus hatiku jadi merana dekat punya siapa bang udah tentu abang yang punya itu aak siapa sih? Maksud abang aak yang mana? Apaan sih bang aak? Itu yang gelantungan. Memang begitu, abang mau minta buktinya. Kalau soal itu, tunggu aja deh waktunya. Cepetan dong, keburu banjir.